Mitra bisnis, buruh menuntut kenaikan lagi untuk upah minimum DKI Jakarta tahun depan menjadi 3,7 juta per bulan setelah tahun sebelumnya sudah naik 50% dari 1,5 juta menjadi 2,2 juta rupiah. Ada komentar dari investor asing, jika kenaikan upah terjadi sangat drastis seperti ini, mereka pun akan takut untuk berinvestasi di Indonesia. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Wakil Sekretaris Umum Apindo, Sani Iskandar. Pak Sani, apa komentar Anda? Penetapan upah minimum, itu kan seperti kita ketahui bahwa itu kan ada mekanisme diputuskan melalui Dewan Pengupahan, di mana semuanya itu kan berdasarkan dari hasil survei daripada komponen hidup layak, ya, KHL. Pada saat ini ada 60 item itu. Di sandang, pangan, papan, semuanya detail, ada unsur-unsurnya. Itu kan perlu dilakukan survei dan sebagainya. Termasuk juga dikaitkan dengan masalah pertumbuhan ekonomi, terkait dengan inflasi, dan juga produktivitas. Jadi sebetulnya nggak bisa gitu ya. Jadi tiba-tiba minta sekian gitu ya. Itu dasarnya apa gitu. Ini yang memang ya seperti tadi Mas Wendy sampaikan, jadi memang disinilah dibutuhkan semacam ketegasan dari pemerintah di dalam merespon daripada aksi-aksi seperti ini. Kalau pemerintah lemah dan cenderung akhirnya nggak berdaya, ya akhirnya mekanisme nggak jalan, regulasi juga dilanggar. Ini yang tadi seperti Mas Wendy sampaikan, dampaknya terhadap para investor khususnya asing merasa tidak ada kepastian hukum di negara kita ini. Karena semuanya cuma diputuskan di jalan gitu ya, dengan menggunakan tekanan-tekanan massa dan sebagainya. Jadi itu di satu sisi, tapi terkait dengan masalah pelaksanaan. Jadi ini saya lihatnya ada dua, jadi terkait dengan menyangkut masalah inti permasalahannya sendiri, masalah harapan, tuntutan dan segala macam tentang upah itu di satu sisi. Tapi di sisi lain juga terkait dengan tata cara dan peraturan bagaimana menyampaikan tuntutan tersebut. Ini ranahnya mungkin ranah daripada bidang keamanan ya, khususnya Polri. Ini kan ya terakhir-terakhir ini kan juga semakin nggak jelas ya. Jadi serta-merta dengan mudahnya ya, tindakan-tindakan unjuk rasa dan segala macam yang sudah menyalahi aturan ini kan terus apa ya, terus berjalan ya. Dan ya di sini diperlukan tegasan juga dari sisi aparat gitu ya, bagaimana ini juga hal yang lain juga gitu loh. Kalau para investor juga melihat ya, merasakan bagaimana jalan-jalan kemudian ditutup ya, jalan tol juga dan pabrik-pabrik juga dimasukin, dirusak ya, disandera manajemennya. Ya, ini semuanya pengaruhnya ya sama juga gitu. Jadi ada dua hal ini menyangkut masalah kaitannya dengan law enforcement yang terkait dengan masalah keamanan dan law enforcement yang terkait dengan menyangkut masalah aturan di bidang ketenagakerjaan sendiri. Demikian Wakil Sekretaris Umum Apindo, Sani Iskandar. Saya Wendy Lim.